Setiap hari selalu ku tunggu kedatanganmu. Sambil tersenyum dan berhayal duduk sendiri. Sungguh gembira bila kau tepati janjimu. Janjimu coba melupakanmu. Bila kau datang terbayang lagi. Mungkin aku tak dapat. Yeah.